Allah berkata, semoga pertemuan kita ini menghantar kepada kita.

Orang lain, wahai kaum, ini adalah masalah. Kalau sudah salah memahami hadis, tatonya mengajari orang lain untuk salah. Jadi kulu wasrobu, makanlah dan minumlah di saat kau dengar azan, itu azan awal, dan azan awal itu sebelum masuk waktu subuh. Baik, ini adalah berkenaan dengan hadis, dan ini nanti insyaallah kita akan lanjutkan dengan beberapa hadis yang seirama dengan makna ini, karena di dalam hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan makna ini kalau tidak salah sampai 6 atau 7 hadis berkenaan dengan adzan Sayyidina Bilal dan adzannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Intinya bahwasanya kalau memang bisa kita kembalikan di kampung kita, masyarakat kita, dengan dua adzan ini, masya Allah luar biasa, karena ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan jam 3, jam 3:30 itu kita memandangkan adzan agar orang-orang itu pada bangun untuk melakukan sholat, kemudian dan adzan itu untuk mengantar yang lagi di masjid biar pulang segera ngambil sahur, yang di masjid, yang di rumah agar segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu ada adzan yang kedua, dan itu adalah adzan masuk waktu fajar, masuk waktu subuh. Ini saja yang bisa kita hadirkan dari hadis dari At-Tajridu Shorih atau hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya kita akan fikih praktis kita saat ini adalah berkenaan dengan sesuatu yang memang kadang ini muncul orang-orang aneh. Karena hari esok ini kita akan bertepatan hari raya kita dengan hari Jumat. Di zaman dulu enggak pernah ada pusing masalah. Kalau hari Jumat selagi orang sudah melakukan sholat hari raya itu, kalau hari Jumat maka Jumatan tidak ada. Ini sering muncul kalimat-kalimat baru di akhir-akhir ini. Dulu sebelum adanya orang-orang aneh ini nyantai. Memang di dalam urusan ini ulama berbeda pendapat. Akan tapi masyarakat kita semuanya rata-rata Syafi'iyah. Jadi di dalam masalah, kalau ada hari raya itu bertepatan dengan yang namanya hari Jumat, maka ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama yang sangat dikukuhkan, dan ini adalah jumhur ulama, dan juga ini adalah yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, jumhur ulama adalah Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat dari beliau mengatakan bahwasanya tidak ada Jumat itu jatuh. Jadi tetap wajib Jumat bagi yang sudah wajib Jumat. Yang memang dia itu wajib melakukan Jumat, ya tetap wajib melakukan Jumat. Tapi perintah Jumat yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Jumat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian yang ada di dalam hadis Nabi adalah mutlak, tidak ada ketentuan-ketentuan. Tidak ada pengecualian bahwasanya di hari raya itu kita tidak usah melakukan sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Kemudian ada pendapat yang kedua. Dan ini adalah juga pendapat yang kuat di dalam mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau ada orang sudah melakukan sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi tetap melakukan sholat duhur bagi orang yang datang dari tempat jauh yang dia tidak mendengar suara kumandangan adzan. Di pinggir hutan sana, di lembah-lembah yang jauh itu misalnya. Karena begini ceritanya, selagi orang itu pergi ke kota, kemudian di kota dia menemukan Jumatan, dia harus melakukan sholat Jumat. Aslinya seperti itu. Akan tetapi karena dia tempatnya jauh dan dia harus berhari raya dengan keluarganya, karena dia sudah datang ke kota, datang ke kampung yang ramai ini, ada kampungnya, ada mungkin ada orang rumahnya, tidak tahu di daerah mana itu. Badiah di lembah-lembah, di pegunungan, tak jauh, itu turun. Setelah turun melakukan sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Setelah melakukan sholat hari raya, Nabi Muhammad mengatakan, "Man arada ayyujammi fal yujammi, wa man arada ayyansarif fal yansarif, wa anna mujammi'un." Di zaman dulu enggak pernah ada pusing masalah. "Wa nahnu mujammi'un." Jadi Nabi Muhammad menyebutkan kalau ada yang ingin pulang, min ahlil awali disebutkan dalam hadis sebelumnya. Kalau ada orang-orang yang datang dari tempat jauh, dari pegunungan, dari lembah-lembah, kalau dia ingin pulang, boleh pulang. Tapi kalau dia ingin menunggu sampai sholat Jumat juga boleh. Ini pendapat yang kedua, bahwa boleh meninggalkan sholat Jumat bagi orang yang datang dari tempat jauh karena kasihan. Sebab nanti kalau diwajibkan Jumat di hari raya itu, dia kalau sudah pulang ke kampungnya, mau balik lagi ke tempat sholat Jumat jauh. Mungkin akan kehilang keramaian, kegembiraannya dalam merayakan hari raya Idul Fitri, harus balik lagi ke kota. Harus balik lagi ke tempat keramaian yang bisa melakukan sholat Jumat. Maka khusus orang-orang yang semacam ini, yang merasa hidupnya di pinggir hutan, ya boleh ini. Tapi kalau hidupnya di kampung kayak begini, mau meninggalkan sholat Jumat, ini ngikut siapa? Hidup di kampung, sampingnya masjid. Oh, ini saya tidak usah Jumatan, karena saya sudah sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Bukan begitu. Jadi al-awali, al-badiyah, orang yang ada di tempat-tempat pegunungan, pinggir-pinggir yang jauh, itu mendapatkan perkenan dari Nabi, sudahlah kalau kamu pengen pulang, dan nanti tidak usah melakukan Jumat juga boleh. Sebab kasihan kalau harus nunggu Jumatan, masih lama. Ya kan? Ini. Kemudian pendapat yang ketiga, ini riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini yang riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri punya banyak riwayat, termasuk ikut jumhur ulama tadi. Jadi ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa bagi orang yang sudah melakukan sholat hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri di hari Jumat, maka bagi dia tidak wajib melakukan sholat Jumat. Maka boleh dia meninggalkan Jumat. Ini bukan madhab kita Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Imam Malik, bukan madhab Abu Hanifah, bukan. Tapi ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada memang pendapat semacam ini. Akan tapi kita ini hidup di mana? Dan ketahuilah bahwa keutamaan sholat Jumat juga luar biasa. Memang ada udur-udur melakukan sholat Jumat. Ada udur melakukan sholat Jumat, misalnya sakit, misalnya panas yang terlalu panas. Ada. Atau misalnya di rumah ada orang yang harus dijaganya. Itu ada udzur-udzur Jumat. Cuman kita bicara secara umum orang yang normal, sehat, gak ada kesibukan, lalu gak mau melakukan sholat Jumat. Sementara dia adalah orang yang ikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, rumahnya di samping masjid, lalu tidak Jumatan. Ini bermasalah. Jadi ilmu bukan untuk dipamer-pamerkan. Kenapa sih melakukan Jumatan susah sesuai dengan mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Baik, apapun bentuknya ini masalah perbedaan pendapat. Kalau ternyata nanti ada orang setelah melakukan sholat hari raya Idul Adha kok tidak mau Jumatan, kalau dia memang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal biarkan. Ini masalah-masalah hilaf, hal-hal semacam ini. Hanya kita ingin hantarkan kepada masalah yang dikukuhkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan juga mazhab Abu Hanifah Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah tetap melakukan sholat Jumat. Kecuali menurut pendapat kedua dari mazhab Imam Syafi'i, kecuali bagi orang yang jauh tempatnya. Tempat jauh itu diperkirakan dia tidak bakal mendengar suara azan. Jadi jauh kalau datang itu kerepotan. Pulanglah kau ke kampungmu dan kau tidak usah balik lagi ke tempat sholat Jumat. Jadi digambarkan mungkin waktu itu ada tempat, ini tempat melakukan sholat Jumat. Ini berceceran orang. Ada yang kalau sekarang kan tidak kebayang, hampir setiap tempat ada Jumatan. Kalau di negeri-negeri Arab sana mungkin kebayang ada orang hidup di lereng bukit sana. Sana Jumatannya di tempat yang jauh. Sehingga jalannya ini Masya Allah belum jalannya yang tidak enak. Kemudian kalau harus pulang pergi kasihan. Maka untuk Ashabul Awali ini orang yang berada di tempat-tempat semacam itu. Maka itu diizinkan Rasulullah untuk pulang dan tidak usah kembali lagi. Jadi jelas ya. Di dalam melakukan sholat Jumat bagi orang yang wajib Jumat. Maka tetap wajib baginya melakukan sholat Jumat. Itu apa yang biarpun di saat hari raya itu pas kebetulan di hari Jumat. Adapun yang mengatakan tidak usah Jumatan lagi, memang itu ada pendapat, tapi bukan mazhab kita Imam Syafi'i, dan juga bukan mazhab Imam Malik, dan juga bukan mazhab Abu Hanifah. Bahkan mazhab Abu Hanifah mutlak tidak ada sawar. Selagi orang itu wajib Jumat, ya wajib Jumat. Mazhab Malik juga. Mazhab Syafi'i saja ada dua ini. Mazhab Syafi'i ada dua, yang pertama adalah mutlak wajib Jumat, sudah enggak ada. Selagi sudah wajib Jumat, ya wajib Jumat. Gak ada tawar. Pendapat yang kedua mata Imam Syafi'i tadi apa? Bagi orang yang tempatnya jauh, yang di pinggir-pinggir perkotaan, pinggir daerah yang jauh diperkirakan bakal kerepotan kalau dia datang dan pergi, maka ini diizinkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Itu saja. Jadi harus tahu. Makanya kalau di kampung kita ada orang yang begitu, fahami saja. Oh dia. Kalau dia memaksakan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya di aneh. Wong kita di masyarakat Indonesia, masyarakatnya Syafi'iyah, tapi kok dia mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun ternyata, Imam Ahmad sendiri yang dikukuhkan adalah tetap ada sholat Jumat. Hanya riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat dari Imam Ahmad ada. Akan tapi kadang pendapat-pendapat yang lemah semacam ini sering ditongol tonjol, tonjol oleh sebagian orang, pengen dibilang dia lebih pintar dari yang lain. Saya lebih tahu. Ini kan ulama, ini kan ya ulama, ini kan khilaf. Kalau masalah khilaf ya ikut saja yang banyak, tidak usah repot, biar nggak mengganggu masyarakat kita. Baik, ini adalah masalah melakukan sholat Jumat berkenaan yang bersamaan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Nanti ada pendapat dan ini dianggap pendapat yang aneh dan tidak bisa difatwakan. Katanya dari riwayat dari Atok. Katanya apa? Jadi ditolak oleh para ulama. Ini adalah riwayat nggak benar. Riwayat tidak dianggap sebagai suatu riwayat yang benar. Jadi kalau sudah orang sholat hari raya ini, nanti kalau ada orang aneh muncul lagi. Kalau sudah sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka sudah tidak wajib Jumat dan tidak wajib duhur. Enak benar tuh. Ini mendapat salah jelas. Tidak wajib Jumat, tidak wajib duhur. Wah. Suruh ngambil ini sekalian aja itu orang yang aneh-aneh itu. Tidak usah duhur, tidak usah Jumatan. Ini kalau mengikut pendapat itu ketahuilah. Harus dilihat siapa yang berkata dan jumhur ulama dengan siapa. Hujahnya jumhur ulama seperti apa. Baik, jelas di dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka ibu, bapak tidak usah tergiur dengan pendapat-pendapat aneh. Jelas bahwasanya pendapat dua saja yang bisa diamalkan di sini. Bahwasanya ikut pendapat yang pertama tetap wajib Jumat, nggak ada tawar di sini kecuali karena uzur-uzur yang lainnya. Yang kedua adalah boleh meninggalkan Jumat, tapi bagi yang sholat Idul Adha sudah nggak sholat Idul Adha, nggak sholat Jumat, ini kepinteran ini. Jadi yang sudah sholat maka dia tidak usah melakukan Jumat bagi orang yang tinggalnya di daerah-daerah yang jauh dari tempat untuk melakukan sholat Jumat. Baik, inilah fikih praktis kita. Sekarang kita akan langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila anqal. Sudah sampai kepada hadis. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau meriwayatkan dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian. La yu'minu di sini yang ditiadakan bukan nafyul iman, tapi nafyul kamal. Ulama ahli hadis menjelaskan, sebab nawaqidul iman jelas, yang membatalkan keimanan jelas. Dan hal-hal ini bukan yang membatalkan keimanan. Maka di dalam menjelaskan makna hadis ini, beliau-beliau para muhaddisin, para syurah hadis, para pensyarah hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian. Hatta yuhibba, sehingga ia bisa mencintai, li akhihi, demi saudaranya, demi saudaranya yang seagama ini, mencintai demi atau untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya menjadikan dia seperti dirinya dan menjadikan dirinya seperti dia dalam segala urusannya. Dan inilah yang perlu dibangun. Nabi Muhammad juga menyebutkan dalam riwayat lain, hadis sahih, bahasanya al-muslimuna kal-jasadi al-wahidi. Orang muslim dengan orang muslim yang lainnya semestinya. Cuman kalimat ini, kalimat semestinya itu berarti menunjukkan banyak yang melanggar ini. Semestinya seorang muslim dengan muslim itu adalah seperti jasad yang satu. Bagaimana jasad yang satu digambarkan oleh Nabi dalam hadis yang panjang, bahwa yang kejepit itu kakinya, yang ngomong yung sakit mananya? Mulutnya. Baik, yang menitikkan air mata, matanya. Baik. Subhanallah. Itulah kekompakan di dalam merasakan yang sakit. Gembira juga sama. Matanya melihat sesuatu yang indah, lihat sekujur tubuhnya merasakan keindahan tersebut. Jadi kal jasadil wahidi. Dan memang seharusnya semacam itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang punya pekerjaan yang paling pertama dan utama adalah mempertemukan hati dengan hati waktu beliau hijrah ke Madinah. Setelah menemukan markas, yaitu masjid, yang beliau lakukan adalah mempertemukan sahabat Ansor, para orang Ansor dan Muhajirin dalam cinta karena Allah. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad sendiri adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Jadi Nabi Muhammad itu hadir adalah untuk mempertemukan hati dengan hati. Bahkan rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah. Makanya mengajarkan makna kasih sayang di dalam hidup. Dan pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya pendidikan kasih sayang ini sungguh luar biasa. Dan ternyata bukan saja di kalangan bangsa manusia, sampai kepada urusan binatang pun Nabi Muhammad mengajarkan kasih sayang. Dalam riwayat arih dabi hataka, misalnya, kalau menyembelih itu jangan kau sakiti yang kau sembelih. Jadi dengan senjata yang tajam sehingga cepat diselesaikannya. Sampai seorang wanita yang punya kasih sayang kepada seekor anjing yang kehausan, dan wanita itu mengambil dari ujung bajunya, dicelupkan ke air, lalu diteteskan. Karena untuk mengambil air dari tempat ke tempat perlu wadah. Dan saat itu tidak melihat wadah air. Ada anjing kehausan di satu tempat, ada air di tempat yang jauh. Wanita itu mengambil dengan ujung bajunya, dibasahin ke tempat tersebut, lalu mendekat kepada anjing dan diteteskan ke anjing tersebut. Ternyata mendapatkan kabar gembira, diampuni dosanya gara-gara yang demikian itu. Maknanya apa? Karena kasih sayangnya, bukan karena anjingnya. Begitu juga hilangnya kasih sayang itu ternyata menghantarkan ke neraka, biarpun kasih sayang yang hilang itu adalah untuk binatang. Sampai ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'udzibatil mar'atu fi hirratin ada seorang wanita yang dihukum di neraka gara-gara seekor kucing yang disekap, tidak dikasih makan, tidak dilepas biar mencari makan sendiri. Jadi ancapa kucing itu disekap sampai mati. Yudzibatil maratu. Apa urusannya dengan kucing? Jadi ternyata kucing itu sendiri bisa menjadikan orang masuk neraka. Jadi berbuat zalim kepada kucing, tuh kucing. Kucing. Berbuat zalim kepada kucing bisa menghantarkan ke neraka. Bagaimana jika kita berbuat zalim kepada tetangga? Bagaimana jika kita menyakiti saudara? Bagaimana jika kita menyakiti orang tua? Dan semuanya itu karena hilangnya makna kasih sayang, rahmat di dalam hati. Dan itulah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikukuhkan dalam banyak riwayat, termasuk hadis yang kita baca pada pagi ini adalah, tidak sempurna imanmu, hei ahli sujud. Tidak sempurna imanmu, hei ahli umrah. Tidak sempurna imanmu, hei ahli puasa. Tidak sempurna imanmu, hei ahli sedekah. Kecuali engkau sudah mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Apa yang tidak kau sukai? Apa yang tidak kau sukai menimpa dirimu? Maka semestinya engkau pun tidak suka jika hal itu menimpa saudaramu. Maka seorang muslim yang menimpakan musibah kepada saudaranya adalah hilang cinta. Seorang muslim yang mengharapkan celaka untuk saudaranya tidak ada cinta. Dan di saat perginya cinta, maka akan subur di hati penyakit-penyakit yang merusak amal. Termasuk di dalamnya adalah dengki, dendam. Allah. Kalau sudah dengki muncul di dalam hati, maka kedengkian itu muncul karena hilangnya cinta. Sehingga makna cinta ini harus kita pupuk dan tumbuh suburkan di hati kita. Sebab bersama adanya cinta di dalam hati akan tersingkir kedengkian dan dendam. Kalau orang disakiti oleh orang yang dicintai, enggak ada dendam. Sampai dikatakan oleh pepatah Arab, "Dharbul habibi aladzu min akli zabib." Seorang suami dikablek, dipukul sama istrinya, guyonan, dicubit, sakit, cuman dia masih bisa tersenyum karena menyebut ada yang mencubit adalah istrinya, karena ada kasih, ada cinta. Akan tetapi kalau sudah dengan orang yang tidak dicintainya, lihat, melihat saja sudah musuhan, itu mah. Nah, ini ada perlu kita hadirkan makna kecintaan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Sadar atau tidak ini, kalian yang diajak oleh bicara, yang diajak Nabi bicara adalah kita semua. Tidak sempurna iman kalian. Dan bisa saja menjadi hilangnya iman itu semuanya. Kalau tidak sempurna itu kurang. Dan kurang itu bisa kurang 5%, bisa kurang 10%. Bisa saja 90% hilang imanmu. Sebesar apa kebencian di dalam hatimu kepada sesamamu? Sebesar apa kedengkian di dalam hatimu kepada sesamamu? Itulah yang mengurangi kecintaan tadi. Dan selagi cinta semakin kurang imanmu. Maka memupuk cinta adalah memupuk iman. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini standar. Jadi makna kecintaan itu adalah ditandai dengan dia menginginkan kebaikan dengan orang yang dicintai. Faedahnya jelas ini. Bahwasanya kaum muslimin harus saling mencintai. Akan tetapi, bagaimana kita saling mencintai ditandai bahwasanya cinta itu, cinta tentunya ada. Seperti apa sih cinta? Gak bisa diucapkan dengan lidah. Cinta itu harus dibuktikan dengan perilaku. Kalau hanya sekedar mengatakan aku cinta padamu, begitu mudahnya kalimat cinta diucapkan. Tapi cinta itu membuahkan perilaku kita untuk mengabdi, perilaku untuk perhatian, perilaku untuk menghormat, perilaku untuk merasa terenyuh sakit di saat yang dicintainya sakit. Gak bisa diterjemahkan. Ya sudah, pokoknya kalau ternyata yang aku cintai sakit, aku ikut sakit. Di saat dia senang, aku ikut senang. Di saat lapar, aku mikirkan kelaparannya. Bagaimana cinta Nabi SAW? Kalau memikir keenaan untuk Nabi, Nabi itu ahli surga ya. Nabi, begitu besarnya cinta Nabi kepada umat, maka begitu tingginya keimanan Nabi SAW. Nabi itu sudah jatahnya surga. Gak bakal berdosa, sudah ditulis oleh Allah, Nabi Muhammad tidak bakal melakukan dosa. Maksud, akan tapi ternyata lihat bagaimana mereka mengasih sayangi apa umat beliau seperti orang yang kebanyakan dosa. Jadi Nabi Muhammad yang tidak punya dosa, ibadahnya kayak orang punya dosa. Kayak orang kebanyakan dosa, lihat kalau ibadah nangis. Kalau sudah sama sahabatnya setiap malam kepada umat nangis, minta kepada Allah. Kayak kebanyakan dosa sama kita. Nabi Muhammad kayak kebanyakan dosa sama kita. Setiap malam menangis mendoakan umatku ya Allah. Umatku begitu cintanya Nabi. Tapi kita ini banyak dosa kayak orang enggak punya dosa. Dengan tetangga sering ngomong jelekit, saya enggak pernah punya dosa. Mana kata maaf yang pernah kita ungkapkan kepada sahabat dan saudara kita? Maka kecintaan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tanda cinta Nabi Muhammad, lihat imannya, lihat paling tingginya iman. Maka dari itu, karena begitu tinggi imannya Nabi, maka begitu tinggi cintanya kepada sahabat dan umat beliau. Sampai dalam segala hal yang diingat umat beliau, tangis beliau adalah bukan tangis karena diri beliau. Nabi Muhammad tidak pernah menangis untuk dirinya, akan tapi Nabi Muhammad selalu menangis untuk umat. Itu karena cinta. Maka cinta itu ditandai dengan itu tadi, pengabdian, perjuangan, prihatin, peduli. Itu adalah cinta. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna imanmu kecuali engkau sudah mencintai tetanggamu seperti untuk dirimu sendiri. Jangan enak-enak makan kamu sementara tetanggamu kelaparan. Apa pendidikan Rasulullah? Jika engkau memasak buah, kau ternyata asapnya itu sampai kecium bau sop itu ke tetangga, tolong diperbanyak kuahnya dan kirim tetangga. Jangan dibikin tetangga ngiler tuh. Nah, ini pendidikan hati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan hati dari Nabi. Jadi makna kecintaan itu ditandai bahwa kita selalu menginginkan kebaikan kepada saudara kita, dan saudara itu terserah bukan saudara kandung saja, bukan, akan tapi saudara seagama, tetangga, saudara yang sesungguhnya, bapak, ibu, anak. Maka kita harus menginginkan. Jadi setiap saat kalau kita harus lintaskan di hati kita, kita menginginkan kebaikan untuk tetangga. Mungkin melihat tetangga yang rumahnya masih belum baik, ya Allah berikan segala dalam sembelikan rumah yang layak untuknya, ya Allah. Ada tetangga yang sakit, berikan kesembuhan, ya Allah. Ada tetangga yang kerjaannya sempit, ya Allah lapangkan rezekinya. Terus ya kita pikir, memulai dari yang namanya berdoa. Begitu sebaliknya, tanda cinta itu adalah kita akan senang dengan kesenangan sahabat kita karena Allah tentunya. Seperti halnya seorang bapak yang menemukan cinta itu, begitu ungkapannya. Ibu bapak mendidik anak, disekolahkan, diberi pendidikan tinggi, sampai sang anak itu bisa mempunyai penghasilan sendiri. Kemudian setelah mempunyai penghasilan sendiri, alhamdulillah bisa beli mobil atau beli rumah. Kira-kira sebagai seorang ibu yang mendidik anaknya mulai kecil, melihat anaknya sudah bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, senang atau tidak senang? Senang lah, itu orang tua. Kenapa ibu senang? Karena ibu cinta kepada anaknya. Sekarang ada tidak seorang ibu, seorang bapak melihat tetangganya bangun rumah ngedumel? Kok sudah bisa bangun rumah ya? Ada atau tidak? Ada banyak. Loh, kenapa sama-sama bangun rumah? Karena tidak adanya cinta itu loh ya. Dan rugi, tidak adanya cinta itu akan menyuburkan penyakit dengki, dan penyakit dengki nyiksa. Maka ada tiga hal barangkali mungkin singkatnya saja. Bagaimana kita bisa menumbuh suburkan makna kecintaan itu? Yang pertama adalah jangan sampai anda lupa untuk saling mendoakan. Berdoa itu nomor satu. Jadi mungkin anda belum bisa membantu secara materi kepada tetangga anda yang kelaparan, tapi doakan, ya Allah, semoga kau kirim rezeki untuknya, ya Allah. Ingat dalam doa. Dan mendoakan ini luar biasa. Sudah pernah kita bahas dalam pertemuan yang lain, bahasanya mendoakan saudaranya. Di saat orang itu tidak ada di hadapannya, itu mengundang doa malaikat. Walaka bimitrin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita mendoakan orang lain, maka kita yang dapat duluan. Maka yang merasa rizkinya sempit, jangan doa untuk dirinya sendiri. Doakan tetangga yang kurang ajar itu. Ya Allah, semoga tetanggaku rizkinya lapang. Maka nanti malaikat menjawab, kamu yang dapat rizki yang banyak. Yang menikah lama tidak dapat-dapat itu jangan doa. Doanya salah. Ya Allah, semoga kau kirim jodoh untukku. Aku saja. Orang pertama kali, makhluk pertama kali yang ngomong aku iblis. Kayak iblis doanya. Aku, ya Allah. Berikan suami kepada aku, ya Allah. Ku. Aku, ana khairun minhu, kata iblis aku. Sehingga kalimat aku dipakai, tidak dapat. Doakan tuh teman yang jelekit kalau ngomong, ya Allah. Semoga teman perempuanku yang jelekit kalau ngomong itu dapat jodoh suami yang baik, bisa membimbingnya sehingga menjadi orang solehah, masuk surga, ya Allah. Malaikat jawab, ntar lagi kamu dapat jodoh. Nah itu, doanya dirubah mulai hari ini ya. Doanya jangan doa untuk diri, doa untuk orang lain. Nah ini makna menyuburkan makna kecintaan. Yang rizkinya sempit, doain orang lain. Ma min abdin muslimin yatu ali akhil muslimi ala dhagril ghaibi ila waqala al malaku walaka bimitlin. Mendoakan orang lain, mengundang doa malaikat, engkau dapat yang sama. Satu. Kemudian yang kedua, doa itu adalah untuk membersihkan hati, enggak ada dengki. Atau sekaligus doa itu untuk mengoreksi hatimu. Kalau pengen tahu hatinya bersih atau kotor, suruh berdoa saja. Dan enggak usah repot-repot, pakai di cawang nanti. Jam begini hatiku kotor bersih. Suruh doain di orang. Kok repot doain. Langsung coret, kotor hatimu. Gitu saja. Kalau belum bisa doain, langsung dicoret, kotor hatimu. Loh, karena katanya orang beriman. Orang beriman kan menginginkan kebaikan untuk saudaranya seagama. Lalu doain semoga dapat rezeki yang banyak. Itu saja kok susah sih. Semoga cepat naik haji, biarpun dia ngomongnya jelekit, semoga setelah pulang haji jadi baik. Kan enak ngomong gitu. Cuman ini doanya. Nah, berarti imannya tidak sempurna. Ada kebencian di dalam hatinya. Jadi selagi kita belum bisa mendoakan, langsung saja dicoret. Lulus sebagai ahli neraka. Gitu saja. Biar nanti takut. Lulus. Lulus itu. Karena hati kotor jangan dibiara. Itu yang pertama. Mendoakan. Jadi kalau Anda belum bisa mendoakan, ini paling gampangnya sebab. Sebab kalau ngirim hadiah kan pakai modal, pakai duit ya. Ini paling gampang ini kita sebut yang paling pertama paling gampang. Adapun nanti urusannya setelah itu kirim hadiah, itu adalah berikut. Sebab hadiah tanpa cinta percuma. Hadiah basa-basi ada, hadiah nggak enak ada. Setelah dikirim hadiah, ngirim lagi, kirim. Balas-balasan ada kan di kampung itu. Nah, kasih mangkok, mangkoknya kosong, isi lagi, bolak-balik, pusing. Nah, bukan karena cinta, belum tentu cinta, tapi kita perlu menghadirkan amal kita karena cinta. Baik, yang pertama adalah saling mendoakan. Yang kedua adalah saling menasihati. Itu tanda. Kalau Anda belum bisa menasihati saudara dan sahabat, jangan katakan, aku mencintaimu. Maksudnya menasihati itu mengantarkan kepada kemuliaan yang sifatnya maknawi. Kemuliaan. Jadi kalau ada orang belum menasihati, kalau Anda mempunyai suami, kok tidak pernah menasihati Anda, katakan suami itu kayak kerbau. Itu saja sudah. Kenapa kau tidak bisa menasihati? Nah, apa gunanya suami harusnya menasihati aku? Apa artinya sebuah persahabatan? Apa artinya sebuah jalinan jika ternyata suami tidak pernah menasihati istri? Begitu sebaliknya, wahai para suami, jika engkau mempunyai istri, kok gak pernah menasihati, itu patung. Jangan, kalau tadi kerbau, kambing saja. Memang kita tegaskan begini, biar gak ada kambing, gak ada kerbau di rumah kita nanti. Memang targetnya tinggi, makanya dibeginikan aja, gak apa-apa. Jadi kalau Anda punya istri, kok tidak pernah menasihati? Namanya kan? Coba, yang punya kambing, pernah dinasihati sama kambing? Gak pernah kan? Kambing dia minta, mbek, panci, mbek, kulkas, mbek. Minta duit iya, tapi nasihati gak pernah. Kam? Wah, jelas sudah. Wah, kecem bener hari ini, Bu Yana. Karena cinta kalau tidak begitu, tidak enak. Jadi kalau punya suami, sudah tahu kerjaannya haram, istri masih diem. Wah, ini jahatnya istri. Mesti akan nasihati, abang, jangan kerja di tempat yang haram, bang, daripada kita masuk neraka semuanya, bang. Jadi kalau ada Anda mempunyai suami, tidak pernah menasihati, namanya? Kerbau tadi ya. Mana yang suaminya kerbau? Angkat tangan. Enggak ada, alhamdulillah. Berarti ahli cinta semuanya. Ya, karena penting makna ini menasihati itu. Dan menasihati ini luar biasa, tanda cinta. Nasihati urusan akhirat masalahnya. Sebab kerbau masih lumayan, coba. Kalau untung tidak disebut Abu Jahal. Coba saja. Bapak punya seorang istri. Baru kerja, pulangnya seminggu sekali, Bu. Rupanya istri itu rupanya ya dapat pesan dari suami untuk mami tolong buat anu ambil tukang untuk ngerjain rumah biar beres gini-gini. Rupanya ada beberapa hal yang harus dibersihkan sehingga sang tukang itu membuat satu galian di depan rumah. Galiannya dalam 2 meter ya. Ya. Galiannya 2 meter. Rupanya suami itu biasanya datang sebelum maghrib, datangnya setelah maghrib, kemalaman. Yangnya istri itu nunggu. Istri nunggu tuh tahu kalau itu ada lubang. Ada suaminya tuh lewat, mau masuk lubang dibiarin. Biarin masuk. Ya, kurang ajar enggak suami begitu tuh? Istri. Istri kurang ajar, suaminya mau kecebur lubang di biarin. Tanda cinta akan ngomong, "Bang, ada loh lubang. Ini lubang di dunia, bukan lubang di neraka loh ya." Makanya kalau ada ngelihat suaminya melakukan kemaksiatan, kok diem saja, lebih dari kerbau kalau perlu. Lebih dari kambing. Makanya ini harus tegas dalam hal ini. Jadi mengingatkan itu adalah sangat penting. Kemudian, di samping mengingatkan, masih bagian yang kedua. Lihat, tanda cinta itu adalah, di saat diingatkan itu ternyata mudah menerima. Sebab di saat orang diingatkan tidak menerima itu karena ada kesombongan. Dan itu makna hilangnya cinta. Sok bener ngingetin saya. Tapi kalau kita dilihatkan oleh, kalau kita mencintai seseorang, kok orang itu mengingatkan kita, tentu akan menerima, terima kasih, engkau telah mengingatkanku. Jadi maka dari itu, kalau ada ibu punya suami, kok diingatkan, kok dia itu marah-marah, namanya? Nah, ini cari yang lain, jangan kerbau lagi. Nah, kalau punya suami diingatkan, kok marah-marah, itu bukan manusia begitu saja. Coba saja, ibu pernah mengingatkan, hei kambing, jangan ke sana, enggak boleh. Diam kan? Enggak mau patuh kan? Ya, malah kalau diingatkan sana malah bentrok, ditarik nih ngamuk gitu. Wah, ini. Jalan sini, pilot ke sana. Itu main binatang ya. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai seorang suami kok diingatkan marah, maka ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Sudah gitu saja. Ya, Abu Jahal. Begitu sebaliknya, wahai para suami, kalau Anda mempunyai istri diingatkan itu kok marah-marah. Aduh, kasihan benar. Punya istri kayak begitu. Ya, tidak tahu mungkin. Abu Lahab dengan istrinya kan. Hammalatul Hatab. Yang membawa kayu bakarnya itu nanti ya. Istrinya Abu Lahab begitu. Jadi, ketahuilah bahwa untuk menumbuhkan makna kecintaan itu, siaplah kita untuk menasehati dan siap untuk dinasehati. Sama sahabat juga begitu. Coba Anda membuat sebuah perkumpulan. Pokoknya kalau ada orang diingatkan emosi, sudahlah. Dia bukan sahabatmu. Bahkan sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa bi sahibika man nahtaja ila mudaratihi." Jadi bukan sahabatmu yang sesungguhnya itu kalau kita harus basa-basi terus. Basa-basi terus. Jadi sedikit salah saja bakal dihitung sama dia. Sehingga kita basa-basi. Tapi kalau sahabat sudah benar saling mencintai, itu santai. Bahkan kalau kamu punya duit enggak, saya pinjam. Coba kalau saya pinjam saja susah. Saya pinjam enggak enak. Nyuruh minta tolong saja enggak berani, itu ada. Makanya saya marah-marah kalau di antara teman minta tolong saja enggak berani. Berarti ini sudah enggak benar itu. Perlu basa-basi terus. Laisa bi sahibika man ihtaja ila mudaratihi. Jadi bukan temanmu kalau masih perlu basa-basi. Tapi kalau teman karib itu lihat, milikmu kayak milikku kan begitu. Hei aja ini. Kalau enggak ya, aku butuh. Nyantai. Aku butuh uang ini. Dan saya tidak main-main kalau butuh uang. Dan buku butuh beneran. Dan saya ngomong begini adalah bukan ragu-ragu. Dan dia pun kalau butuh juga mengatakan, eh, anak lagi butuh. Dan saya tidak marah. Tapi kalau sudah pakai basa-basi, harus jaga. Aduh, nanti takut marah. Nanti ini. Wah, ada teman sama teman suka marah ya. Makanya kalau dalam sebuah perkumpulan, ada model manusia semacam itu. Diingatkan tidak bisa. Susah. Jangan berteman dengan orang itu. Akan merusak dirimu sendiri. Kalau Anda berteman dengan orang yang diingatkan, setiap diingatkan marah, maka dia adalah bukan temanmu lagi. Sudah selesai. Karena temanmu adalah yang mudah mengingatkanmu dan yang mudah diingatkan. Tidak boleh bincang. Ada orang pandai mengingatkan, tapi giliran diingatkan naik pitam. Ah, ada suami jago mengingatkan istri yang giliran istri yang ingatkan marah. Maka dari itu saling mengingatkan inilah makna kecintaan itu muncul. Pertama doa, yang kedua adalah saling mengingatkan. Wujudkan di rumah tangga kita adalah cinta yang sesungguhnya. Jika melihat istri melakukan satu kesalahan, berusahalah kita untuk bisa mengingatkan. Dan wahai para istri, jika suamimu mengingatkan, ketahuilah suami itu cinta kepadamu. Sebab kalau tidak mengingatkan, tidak ada cinta. Tidak ada cinta sama sekali mengingatkan. Istri yang masuk neraka dibiarin. Allah. Mau kecebur saja sudah kita nilai jelek. Ada suami melihat istrinya mau kecebur sumur dibiarin, itu suami kurang ajar. Apalagi muasa neraka. Maka suami yang mencintai istrinya adalah suami yang selalu menginginkan istrinya adalah ahli surga. Tidak cukup diri nafkah, tidak cukup diri uang, akan tapi dia harus bisa mengingatkan istrinya. Faidah. Siapa yang punya teman suka marah tuh? Kalau diingatkan marah siapa ya? Suaminya kalau diingatkan suka marah angkat tangan tuh. Atau istrinya yang diingatkan suka marah. Aduh banyak katanya ibu. Kasihan benar bu, bukan manusia tuh. Sebab diingatkan ya, kata Imam Ghazali. Orang itu kadang-kadang memang tidak mau berpikir cerdas. Kalau diingatkan itu kadang-kadang harus ya mengingatkan dengan bahasa halus dan sebagainya. Sudahlah lihat kebenaran orang yang mengingatkan kita. Imam Ghazali menggambarkan ada orang lagi duduk, ada akrab. Akrab itu kalau jengking di bajunya. Rupanya orang di sampingnya tuh ngingetin, kalajengking, langsung keras begitu. Apakah di saat melihat kalajengking beneran di bajunya, apakah dia masih ribut? Kalau ngingetin saya jangan begitu ya. Atau cukup? Awas. Kata Imam Ghazali, lihat. Orang itu sering dungu dalam urusan maknawi. Kalau urusan kalajengking, paham. Tapi urusan mengingatkan kebaikan, biarpun dia cara mengingatkannya kasar, ketahuilah dia ingin kebaikan. Maka kalau sudah kita tata hati ini muncul makna kecintaan. Jadi ingat rumus yang kedua adalah senanglah Anda mengingatkan. Dan yang kedua senanglah Anda diingatkan. Sebab ada orang jago mengingatkan, merasa jago mengingatkan, kan merasa jadi ustaz. Giliran diingatkan sama muridnya, kamu tahu apa? Waduh. Top. Istri jago ngaji pengajian, suaminya itu baru sekali-sekali. Kalau diingatkan istri itu bisa rewel. Bapak ini baru ngaji sekali, sedang ingatkan ibu. Ibu itu sudah 10 tahun pengajian. Allah. Ini enggak benar ya. Jadi tolong saling mengingatkan. Itu makna penting. Kemudian yang ketiga adalah peduli urusan zohir. Kalau tadi maknawi semuanya. Urusan zohir itu adalah, mohon maaf, tafakut. Kalau kita perlu mampir ke rumah tetangga untuk melihat keadaannya. Jadi kalau tiba-tiba kita mendengar tetangga yang sakit, kira-kira apa yang ada di hati kita? Apakah masih enak-enakan kita mau umroh lagi? Hah? Subhanallah. Ini umroh yang keempat atau yang kelima. Tetangganya sudah masuk rumah sakit, ini gak bisa ngeluar. Bawa ke rumah sakit aja gak bisa. Dia masih nyaman lakukan umroh, ibadah model siapa itu? Sayyidina Bilal, Sayyidina Uwais Al-Qarani itu saja. Belum ketemu Nabi Muhammad, hanya memperhatikan orang sakit di rumahnya. Dan itu adalah ibunya. Jadi kadang-kadang ibadah kita itu sering kita mementingkan ibadah yang sifatnya manfaatnya adalah pribadi. Ibadah yang manfaatnya untuk orang lain yang menumbuhkan cinta ini jarang ada. Padahal ibadah yang paling berat adalah ibadah yang menumbuhkan cinta itu. Menumbuhkan kecintaan. Umrah bagus, hebat. Haji hebat. Selagi engkau sudah melakukan kewajiban-kewajiban, pikir yang lainnya. Umrah sampai yang ke-16 kali. Haji yang ke-7. Bagus. Memang ada orang di samping umroh haji juga bantu sesama kan. Ini enggak. Tapi kalau guru sampai adiknya itu masuk rumah sakit itu enggak peduli. Katanya apa? Saya kan mau umroh. Biar nanti saya doain dari sana biar sembuh. Doain dari sana biar sembuh. Nah. Hebat merasa pasti bahasanya doanya bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ternyata begini. Makna kecintaan itu akan menjadikan dia itu di dalam berurusan dengan sesamanya itu akan selalu direnungi. Mana yang lebih bagus? Mana kasih sayang, mana cinta? Termasuk kami kemarin juga berbicara sebelum lebaran itu. Dalam berinfak sendiri itu ada aturannya. Aturan makna cinta tidak cukup infak itu ada menginginkan kebaikan. Anda menyumbang ke pondok, baik. Akan tapi belum tentu itu yang paling baik. Kadang-kadang lebih baik Anda membantu orang yang sangat butuh di kiri kanan Anda. Mungkin saudara Anda sakit. Kadang hawa nafsu. Sudah saudara sakit, masuk rumah sakit, tidak bisa berobat, masih bantu ke pondok lagi. Enggak. Yang pondok nih. Sama sedekah sendiri ada aturannya, Bu, ya. Mana yang lebih utama? Jadi kita pengen bahasanya, kalau ada orang membantu itu adalah membuat satu kebaikan itu betul-betul sempurna mulia. Cuman ada sebagian orang yang bantu orang, iya, bantu pesantren, iya. Cuman kadang-kadang adiknya sendiri. Karena hawa nafsu. Dengan kata amal jariah, pesantren, al-bahjah. Waduh. Kayak apa aja. Sehingga apa? Adiknya sakit, mau masuk rumah sakit, gak pernah peduli. Gak boleh. Rawat anak adikmu itu. Kecuali itu adalah di samping pahala sedekah dapat, silaturahmi dapat, merawat orang sakit dapat, luar biasa gede pahalanya di sini. Gak usah ngurus pondok. Pondok yang ngurus orang lain yang tidak punya masalah. Ini. Kadang-kadang punya tanggung jawab. Zakat belum dibayar. Mungkin utang. Maka utang. Jadi makna kasih itu seperti apa? Makna cinta itu. Makna cinta itu menginginkan kebaikan. Makanya kami cinta kepada Anda semuanya. Maka di saat Anda membantu pondok, tolong setelah Anda beresi kewajiban Anda. Kan begitu. Setelah Anda beresi kewajiban Anda, baru nanti bantu ke pondok. Sebab barangkali banyak orang terenyuh di saat kita bicara tentang kepentingan pondok, tak taunya memaksa. Dia utang jatuh tempo, zakat enggak dibayar, ibunya sakit, lalu bantu pondok enggak terima. Sebab tidak boleh, bahkan makanya ini umum semacam ini. Ini ada cara mengambil. Kenapa itu makna cinta itu seperti itu? Intinya bukan kepentingan diri. Sebab kadang-kadang orang itu pakai bahasa cinta sebenarnya kepentingan dirinya sendiri. Kepentinganku, apakah pondokku, pangkatku, atau kesenanganku? Maka itu tidak ada cinta lagi seperti itu. Baik, maka lihat, Anda pertimbangkan di dalam urusan sedekah. Sedekah itu lakukan nanti. Yang ketiga ini adalah memperhatikan orang yang bersama kita, di kiri kanan kita dari kaum muslimin, dalam urusan dohir, materi. Urusan dohir, tetangga lapar, tolong perhatikan. Tetangga sakit, tolong perhatikan. Sebab kata Imam Ghazali, hak tetangga itu ada macam, ada 4 model. Ada tetangga yang punya 4 hak. 3 hak. 1, hak tetangga. Yang kedua, hak saudara. Yang ketiga, seagama. Dia orang Islam, saudara kita, tetangga kita. Wah, ini 3 hak. Anda punya kewajiban 3. Yang kedua adalah tetangga yang dia itu adalah bukan saudara. Tetangga bukan saudara. Dan seagama, punya hak 2. Tetangga sama agama. Nanti ada yang ketiga adalah, dia itu adalah tetangga, bukan saudara, bukan seagama dengan kita. Dia punya kewajiban, punya hak dia. Seorang Kristen yang hidup bersama kita, lihat. Kita punya kewajiban untuk memperhatikan dia. Cuman kadang ada orang yang kewajiban kita kepada dia numpuk. Yaitu tadi. Di samping dia tetangga kita, tapi dia adalah saudara kita seagama. Dan dia adalah juga kerabat kita. Maka sangat perlu untuk kita perhatikan. Maka di sini kita harus ngerti makna perhatian. Siapa yang orang yang harus kita bantu? Kalau orang membantu orang lain dengan hawa nafsu, itu tanda tidak ada cinta sudah. Jadi jangan hawa nafsu, pertimbangkan yang benar, tetangga itu. Maka yang ketiga adalah memperhatikan urusan materi, biarpun urusan sedikit. Makanya saling memberi hadiah itu juga diajarkan oleh Nabi Tahadu. Salinglah engkau memberikan hadiah, tahabu, maka engkau akan saling mencintai. Secara zahir. Jadi setelah kita saling berdoa, yang kedua kita membiasakan untuk saling mengingatkan. Ini agar semuanya sama-sama selamat, urusan dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu lihat, hidup harus kita bangun dengan saling memberi hadiah, saling memaafkan. Kalau sudah muncul mana ini, gak bakal terjadi adik dengan kakak rebutan waris. Gak bakal terjadi gara-gara aliran air pun ngangkat cangkul mau berantem. Gak ada itu. Gak ada gara-gara cemuran ya, atau menonjol sedikit saja ribut. Gak ada. Ya, di kota itu jemuran nonjol itu bermasalah, Bu. Ya. Kalau di desa kan. Jemurannya ke sini. Jadi lihat, ini yang perlu kita perhatikan. Maka untuk menumbuh suburkan makna cinta, lakukan tiga hal. Jangan lupa berdoa. Doakan sesama. Yang kedua adalah budayakan untuk saling menasihati. Untuk menyuburkan cinta. Kenapa? Hayata. Makna cintanya itu menginginkan saudaranya dan sahabatnya untuk mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga adalah membantu secara materi, secara zahir. Itu penting juga. Karena katanya, bos, saya prihatin dengan dia. Kaya raya dia. Prihatin, toh. Bohong prihatinnya. Prihatin. Astagfirullahaladzim, ada tetanggaku sakit, masuk rumah sakit. Ya Allah. Duitnya banyak. Bantu belum? Yang penting kan prihatin, kata Buya, kan doa sama. Itu doa nih. Yang ketiga, gak dijalani padahal dia mampu nih. Musibah. Gak ada cinta. Untuk membuktikan sebelumnya. Baik, ini saja. Jadi ingat, sabda Nabi SAW. Dayu minu akadukum. Tidak sempurna iman kalian. Dan ketidaksempurnaan ini berbeda-beda. Semakin kotor hati kita, semakin tidak sempurna iman kita. Bahkan bisa saja iman kita hilang. Maka semakin tinggi makna kecintaan kita kepada sesama, maka semakin sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Nafa'anallah bihima wa bi'ulumihima fiddarinin. Amin. Baik, Allah silakan ada yang mau tanya. Baik, kepada para jamaah yang bertanya langsung kami persilakan, yaitu dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan tentang apa yang seputar Buya sampaikan ataupun hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai adzan, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai kalimat as-salatu khairum minan nawm fala adzan subuh. Ini timbul sejak zaman Nabi atau zaman sahabat. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum apa itu? Kalimat as-salatu khairum minan nawm pada adzan subuh. Ya wala, kecilkan maknanya. Volumenya dikecilkan. Di mana? Mantul di sini. Apa? Hukum apa? Kalimat as-salatu khairum minan nawm pada adzan subuh. Ini muncul sejak zaman Nabi atau sejak sahabat gitu. Lalu hukumnya apa, wajib, sunnah atau mubah? Yang kedua, harapan saja kepada Al-Baghjah, khususnya Buya, bahwa menjelang pilkada ini kalau kita lihat acara TV banyak ulama atau kiai yang ceramah agama tapi mengiklankan calon. Hah? Banyak kiai di TV gitu ya, ceramah tapi mengiklankan calon pemimpin daerah. Nah ini saya harap untuk Al-Baghjah jangan ikut-ikutan gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan satu penanya kembali dari Bapak. Assalamualaikum. Ibu. Ya, enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, kalau kita sebagai perempuan ikut melaksanakan sholat Jumat, itu apakah tetap kita tetap melaksanakan sholat juga? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita sudah mengingatkan suami, tapi tetap suami itu tidak mau, apakah kita sebagai istri lepas dari dosa? Dalam artian hanya suami yang menanggung dosanya. Dan gimana kalau sebaliknya, kalau misalnya diingatkan suami, istri tetap tidak mau, apakah suami itu akan menanggung dosa istri itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang as-salatu khairu minan naum, namanya tathwib ya. Itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah sangat jelas masalah ini disepakati ulama dari masa ke masa, yaitu di azan subuh. Hanya ada orang salah faham di akhir-akhir ini, tidak tahu munculnya dari mana, mengatakan bahwasanya itu adanya azan awal saja. Sementara istilah adzanaini di dalam hadis Nabi itu adalah adzan dengan iqamat. Jadi adzan awal adzannya Sayyidina Bilal itu bukan itu. Jadi adzanaini, jadi mereka itu menafsiri dengan akalnya sendiri, ingin berbeda dari ulama-ulama terdahulu. Memang adzan kan ada dua, ada adzanaini, ada dua adzan. Adzannya Sayyidina Bilal bin Rabah, kemudian adzannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian setelah itu ada istilah adzanaini. Baina kulli adzanaini nafilatun adzanaini. Jadi adzanaini dua adzan itu sebetulnya istilah antara adzan dengan iqamat. Kemudian ada orang paham bahasanya tathwib itu adanya di adzan yang pertama. Dan adzan yang pertama ini sebetulnya dalam rentetan adzan ini adzan yang kedua. Bukan adzannya Sayyidina Bilal tapi adzannya Sayyidina Abdullah bin Maktum sebelum iqamat. Jadi azan yang pertama pakai as-salatu khairu minan naum itu adalah azan sebelum iqamat. Jadi bukan azan yang pertama saja. Sehingga muncul orang akhir-akhir ini ada di Cirebon mulai muncul. Azan subuh enggak pakai as-salatu khairu minan naum. Padahal disepakati dari ulama empat madhab semuanya mengatakan as-salatu khairu minan naum adalah di azan yang pertama. Maksudnya azan sebelum iqamat. Ini perbedaannya pemahaman di sini. Jadi tetap as-salatu khairu minan naum adalah itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja. Karena ada memang balikannya, Bapak ini bertanya memang ada akhir-akhir ini ada orang enggak pakai as-salatu khairu minan naum, yang pakai hanya malam saja. Adzannya Sayyidina Bilal bin Rabah, bukan, itu tidak termasuk adzannya kedua. Jadi adzan itu jadi tiga untuk malam itu. Adzanaini, jadi istilah dalam. Kita harus lihat dari hadis Nabi. Hadis Imam Bukhari, baina kulli adzanaini. Jadi qomat disebut adzan juga. Qomat disebut adzan dalam istilah baina kulli adzanain nafilatun. Di antara dua adzan itu salat sunnah. Dan adzan yang pertama adalah adzan, yang kedua qomat. Nah, makanya yang ada as-salatu khairu minan naum yaitu adalah adzan yang pertama alias adzan yang belum qomat, adzan masuk salat subuh. Jadi salat subuh itu ada adzan dan itu adalah hakikat sunnah yang harus kita yang semestinya kita lakukan dan hukumnya sunnah. Kalau enggak pakai as-salatu khairu minan naum tetap adzannya boleh-boleh saja. Jadi itu adalah sunnah. Adzan sendiri sunnah. Cuman tetap perlu kita bahas, kadang-kadang ada orang yang muncul membawa sesuatu yang aneh. Berbeda dengan jumhur ulama, Syafi'iyah, khususnya di Indonesia. Memang orang aneh itu aneh. Dalam segala hal aneh, pengen dilihat orang lain lebih pintar, padahal paling bodoh nanti orang itu. Bikin aneh, memang ada orang, kalau tidak pakai salatu khairu minan naum, tidak pakai kunut madhab Abu Hanifah, tidak pakai ini ada madhab lain. Cuman di saat dihadirkan di masyarakat Syafi'i jadi aneh. Kenapa? Enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Memang Imam Malik tidak pakai bismillah. Riwayat Imam Ahmad tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Cuman Anda jadi imam di masyarakat Indonesia pakailah bismillah. Jangan bikin aneh-aneh. Gara-gara haji sekali saja ketinggalan di sana bismillahnya. Kan ada orang gitu. Macam-macam. Jadi itu makna bijak itu, ilmu itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sangat jelas bahasanya bismillah minal Quran. Contoh. Jadi kadang-kadang ada orang munculkan pendapat aneh itu. Kata guru kami, Dr. Ali Tohrayan, beliau mengatakan bahasanya ada di kulizam setiap masa itu ada orang memunculkan pendapat-pendapat yang selama ini tidak didengar. hanya pengen dibilang aku lebih tahu tentang pendapat ulama. Padahal kita juga tahu, cuman karena itu bukan pendapat yang diambil oleh para ulama, ya tidak bisa sebut. Kalau tidak ditanya begini, bukan kita tidak tahu, kita juga tahu. Cuman ini orang aneh itu, memang membuat bingung umat. Sehingga orang membahas masalah-masalah begini terus nanti. Baik, jadi as-salatu khairu minan naum adalah sunnah yang ada di dalam mengumandangkan adzan subuh. Dan bukan adzannya Sayyidina Bilal yang pertama, bukan. Tapi adzan subuh. Baik, kemudian. Baik. Yang kedua adalah seorang kiai tidak sebaiknya tidak berurusan dengan yang namanya calon dan tidak ada urusan calon. Kalau ternyata dimanapun di koran, di media, kalau ada mengatakan Buya dukung, itu pasti bohong. Jangan dipilih orang itu siapapun dia. Kalau orang udah koran tiba-tiba hanya kita mampir saja ke rumah, tiba-tiba kita doa di foto besok Buya Yahya mendukung calon ini sama ini. Lah orang didoain, doanya pun kadang-kadang ya kalau baik Allah jadikan, kalau tidak baik jangan jadikan. Jadi enggak ada, kalau ada orang pakai misalnya Al-Bahjah dengan Pak siapa, maka itu pasti dia pembohong, enggak ada. Jadi kita tidak pernah urusan dengan calon-calon begitu. Calon-calon pun datang ke sini diam-diam malam-malam tuh, enggak ada orang tahu tuh. Nah, diam-diam malam Buya ini. Boleh datang malam enggak ketahuan orang. Selesai. Nah, kalau ketahuan orang saya enggak mau nemui. Nah, alhamdulillah aman. Di sini enggak ada calon terang-terangan mau nemui itu. Aman ya. Nah, ya, enggak ada aja. Ngasih duit, enggak usah ngasih duit. Nanti aja kalau sudah jadi atau enggak jadi. Tapi saya ingin bantu. Cari duit, bungkus di kardus, taruh di depan sana, pasti diambil sama anak-anak. Kardus, jangan pakai atas nama, ayo. Nggak ada kirim duit satu kartun, pembohong. Ya. Mana bantu? Saya ingin bantu pondok Buya ini. Kalau ingin bantu pondok, jangan diserahkan ke pondok. Kartun dari hamba Allah, taruh di depan keropak masjid itu. Itu bakal diangkat sama anak nanti. Nggak ada sampai sekarang. Nggak usah, jangan urusan sama calon-calon, sudah nggak ada. Jadi kalau memang ada mengatasnamakan ini, ya ada. Mulai dari dulu sekarang sampai mati, insya Allah seperti itu. Jadi nggak ada itu bohong semuanya, kalau ada misalnya di mana. Lah masa orang minta doa nggak didoain ya? Biasanya nanti pas musim kampanye, rombongannya mampir ke sini, Buya doa, pernah kita doa pakai kaos ini ya, pakai kaos bawa cangkul sebelahnya gitu, dan saya taruh gitu. Setelah kita doa begini, rupanya apa besok ada koran, keluar di koran, Buya mendukung ini. Ya, kedua. Jadi nggak ada ya, dan sebaiknya para tokoh-tokoh itu menjaga umat supaya tidak pecah dalam urusan ini. Kemudian kalau memang nanti ada tokoh-tokoh yang sesungguhnya harus di kader. Sebab begini, memilih ini kita punya ceramah-ceramah politik. Tidak cukup Anda memilih orang yang soleh. Tetapi siapa di kiri kanannya itu penting. Sebab kiri kanannya juga pengaruh besar. Sampai suatu ketika ada Imam Ali Zainal Abidin dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu dari daulah dari Abbasi. Jadi Harun Ar-Rasyid itu kalau nasabnya sambung ahli bait kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Harun Ar-Rasyid juga ahli bait tapi ketemu Sayyidina Abbas. Waktu itu lagi bersama umat mereka di depan kubur Rasulullah, Sayyidina Harun Ar-Rasyid mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, ana ibnu ammika qadja. Ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Aku anak pamanmu telah datang. Wajar orang bermanja-manja dengan Rasulullah dengan nasabnya. Rasulullah sudah meninggal. Jadi biar disebut nasabnya sambung. Anak ibnu ammika qadja. Aku anak pamanmu telah datang ya Rasulullah. Orang pada tahu Harun Ar-Rasyid nasabnya nyambung kepada Sayyidina Abbas. Di sebelah sana Imam Ali Zainal Abidin. Yang sangat sederhana mengucapkan, assalamu alaika ya Rasulullah. Anak ibnu ka qadja. Ya Rasulullah salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Aku anakmu telah tiba. Karena Imam Ali Zainal Abidin ketemu cucu langsung. Anak Rasulullah. Cucu Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Hasan bin Ali. Tidak ada masalah, Harun Ar-Rasyid senyum lihat. Oh, Imam Ali Zainal Abidin. Senyum dia. Karena dia juga cinta ahli bait. Cuma setelah itu ada yang berbisik. Khalifah. Apa? Dengar tidak tadi? Ya, kenapa? Ali ngomong apa, Ali Zainal Abidin? Dia ngomong, aku anak paman, aku anakmu telah datang Rasulullah. Faham tidak? Ya, faham. Dia kan cucunya Rasulullah. Ya, Khalifah. Dia itu promosi. Dia mau membuat tandingan. Karena engkau menyebut anak pamanmu, ya Rasulullah. Dia ingin mengatakan, aku lebih hebat lagi. Aku anakmu, ya Rasulullah. Ini urusan kekuasaan. Hati-hati. Langsung seketika Imam Harun Ar-Rasyid terpancing langsung penjarakan Ali Zainal Abidin. Setelah sehari dipenjarakan, Harun Ar-Rasyid sadar bahasanya itu diprovokasi. Dan dipecat orang yang begitu semuanya. Untung Harun Ar-Rasyid langsung datang ke Imam Ali Zainal Abidin dan dimaafkan. Nah ini yang bisi ini loh yang kurang ajar ini. Partai yang ngusung siapa ini? Jangan datang orangnya ahli sujud 1000 rakaat semalam umroh setiap bulan. Hah, belum tentu. Siapa yang ngangkat? Dengan siapa ini? Repot memilih orang itu. Yang bisi itu siapa nanti? Bisi. Ini ternyata ini adalah ini kisah-kisah politik. Dan ada lagi satu kisah politik yang harus kita dengar bahwasanya kepemimpinan jangan diberikan kepada yang minta. Kemarin kita terlambat di Jawa Tengah itu, Buya, kalau ada orang ngasih duit kepada saya dari calon-calon gimana? Enggak boleh, karena itu artinya apa? Dia itu sebenarnya tidak berhak dipilih, minta dipilih, itu haram. Loh, tapi kan duit terlanjur sudah saya ambil, bagaimana? Nah, kalau sudah duit diambil, Anda melakukan satu haram. Kalau sudah Anda mengambil duit, kok milih dia? Haram dua. Ayo, milih mana? Wah, ini para calon-calon pada pusing ini. Sudah duit saya kasihkan, tidak boleh milih lagi. Jadi kalau sudah melakukan satu haram, jangan dua haram. Kalau sudah nerima duit, jangan dipilih dia. Itu selamat nanti. Wah, kacau ini yang dengar nih. Wah, yang bagi-bagi duit pokoknya jangan dipilih. Ya? Yang bagi-bagi duit, jangan dipilih. Kalau bisa duit ditolak. Kalau dipaksa-paksa, harus dipanggil buat PC, buat ini saja. Tapi jangan dipilih yang ngasih duit. Pusing ini, saya sudah bagi-bagi 6 miliar. Makanya, baik dah. Ini ada kemarin ditanyakan. Baik, hal-hal kayak begitu sudah jadi. Barangkali ada sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan nama kami atau orang-orang kami. Enggak ada. Kita ada urusan dengan si A, si B, si C. Kita hanya urusan majlis dan sebagainya. Calon-calon itu. Calon-calon itu. Kalau memang dia benar, Bu, jujur nih. Kalau benar dia akan duduk sembunyi dan minta doa. Enggak ada minta doa. Minta doanya hanya depan umum. Doakan saya semoga mimpin. Doa apa itu? Doa kepada ulama ini, minta yang benar. Para abae benar ini enggak ada. Jauh-jauh hari sebenarnya sudah dekat sama ulama. Giliran sudah mau mencalonkan, ke masjid. Ke kiai, ke ustaz. Untung enggak ada berani ke sini. Karena enggak bakal disuruh nyambut kalau datang ke sini. Makanya enggak datang ya. Kalau ada calon di sini sudah duduk manis jadi pendengar. Kenapa? Kami cinta semuanya, enggak boleh saya beda-bedakan. Kalau perlu calon 5 semuanya berdiri bareng-bareng boleh. Semuanya nyambut ceramah 5 orang itu. Jadi enggak ada ya kalau memang ada isu-isu, oh Buya Yahya dukung ini, saya mendoakan semuanya, semoga yang jadi bakal dipilih oleh Allah sebagai pemimpin yang baik. Tapi kalau milih A si B enggak ada. Kalau ada orang pakai nama kita, pernah kan suatu ketika kita masuk satu tempat itu, foto kita berdua. Hebat bener ini. Foto ini. Ada spanduknya, ada foto kita. Sudah izin atau belum ini? Ini. Jadi enggak ada urusan kita insya Allah. Semoga Allah menjaga ulama-ulama kita semuanya. Nah, ini masalah penting ini kan. Jangan fitnah ini. Jadi enggak ada. Kita mendukung dengan doa saja nanti istikharah dan sebagainya pada waktunya nanti. Tapi kalau awal-awal kita tidak membuat fitnah. Jadi memilih pemimpin-pemimpin ada juga sangat susah dan sangat berat. Amanat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seorang wanita yang melakukan sholat Jumat sah, tapi bukan dihimbau, bukan sesuatu sunnah yang perlu diharap, yang diharapkan enggak. Jadi lebih baik sholat duhur biasa di rumah. Tapi kalau di masjid, sebab masjid belum tentu disiapkan untuk seorang wanita. Cuman kalau suatu ketika Anda melakukan sholat di masjid, maka sholat Anda ada sah dan tidak usah diulang dengan duhur. Dan semoga Anda bisa melakukan sholat Jumat beneran. Kapan? Waktu haji. Amin. Ya, kan? Kalau haji kan pasti sholat Jumat, enggak usah diulang. Kalau di Indonesia enggak usah sholat Jumat, karena kehormatan wanita, masjidnya padat, ibu mau sholat di mana, kan begitu ya. Kecuali memang ibu punya rumah nempel sama masjid, ibu bisa saja ngikut jamaah sholat Jumat dan itu sah dan tidak usah ngulang dengan sholat duhur. Baik, kemudian ada seorang suami ngingetkan istri, tapi istrinya nggak mau diingetkan. Sama istri ngingetkan suami, masih tidak mau ngingetkan. Mengingatkan itu tidak cukup sekedar kita itu pengen bebas dari dosa. Tetapi mengingatkan itu maknanya tanda cinta kita. Ini babnya cinta. Sekarang ibu kalau punya anak. Kalau urusan suami kadang-kadang gampang begitu. Kalau ibu punya anak diingatkan. Anaknya masih saja. Jangan urusan masuk neraka. Kalau masuk neraka kadang-kadang ibu memang sangat rela kok. Sebagian ibu-ibu. Urusan yang membahayakan saja. Motor kebut-kebutan. Yang main yang membahayakan itu urusan dunia saja. Kalau urusan akhirat kadang enggak kelihatan nih bahayanya ini. Sekarang anak ibu melakukan sesuatu yang membahayakan, minum minuman keras dan sebagainya. Sabu-sabu dan sebagainya. Coba. Ibu mengingatkan cukup sekali. Lalu beralasan sudah saya ingatkan, setelah itu kan saya tidak dosa. Cukup gitu? Tidak lewat, terus berusaha karena ibu dengan cinta tadi. Sama urusan neraka juga begitu. Anakku melakukan satu dosa. Saya ingatkan dengan cara yang pertama. Tidak mau. Saya ingatkan lagi. Tidak mau. Saya ingatkan lagi. Tidak ada batasnya. Sama sebetulnya dengan suami. Dengan yang lainnya juga begitu. Nah, kalau ternyata mengingatkan sekali. Wah, yang penting kan saya sudah ngingatkan. Anda sudah mengingatkan. Tapi Anda tidak ada unsur cinta. Kalau cinta itu akan berusaha. Tidak bisa dengan cara begini, cara begitu. Lihat. Anak dibawa ke rumah sakit ini tidak sembuh. Baru rumah sakit sana. Dokter sini tidak sembuh sana. Bingung cari obat agar anak sembuh. Itu cinta. Apakah cukup ibu? Yang penting saya sudah lihatkan ke puskesmas beres. Sakitnya berat. Tapi yang penting sudah saya ke rumah sakit kan. Nah, gitu. Tidak ada. Sebab cinta itu akan menjadikan orang berjuang untuk yang dicintai. Ya. Maka seorang suami ingatkan istri. Kalau tidak didengar sama istri, dia berusaha. Mungkin caraku salah. Mungkin ini, atau melalui orang lain, atau melalui surat, atau apa. Dan setelah itu ada batasnya, bu, dan dilihat pelanggaran itu, pelanggaran terhadap dirinya atau pelanggaran kepada Allah. Kalau pelanggaran terhadap dirinya, istri kurang ajar pada suami, kesabaran yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau melanggar Allah, istri tidak sholat, ingatkan, setelah itu buang saja, selesai. Oh iya, sholat kok. Tapi sudah berapa kali diingatkan? Sudah dicintai berkali-kali masih enggak mau, masa nanti anaknya suruh ngikut istrinya? Sama. Ada suami sholat enggak mau, mabuk, diingatkan dengan bahasa kasih dan cinta. Diingatkan bahasa kasih dan cinta. Setelah itu apa? Mumpung belum punya anak lima, mumpung masih dua anaknya. Kadang-kadang selanjir punya anak gimana? Ini mabuk, ini orang. Enggak mau sholat, diingatkan enggak bisa, enggak benar ini orang. Subhanallah. Jadi memang kita perlu yang pertama adalah dengan hikmah. Terus berusaha untuk menyadarkan dia. Berusaha. Dan tanda cinta itu adalah dengan bermacam-macam cara. Mungkin kalau kita mengingatkan dia tidak bisa. Barangkali ada motivasi dakwah kita diantaranya apa? Kebenaran itu tidak harus diucapkan hari itu. Ada strategi. Kalau suami lagi salah saat itu, jangan diikat-ikat saat itu. Nanti dulu bu, habis makan enak, dipijitin, apalagi tidur lagi ini, baru nanti ngomong. Lagi marah ngomong, berantem nanti. Yang pertama. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin posisi antara suami istri kadang-kadang faktor kedekatan, emosional, kadang-kadang mudah terpancing. Tapi kalau memang Anda menganggap tepat-tepat, kalau tidak, mungkin melalui lidahnya orang lain. Atau mungkin dengan surat, atau dengan apa saja. Jadi yang penting kita berusaha. Itulah yang menyelamatkan hati kita. Jadi enggak cukup ya mengatakan, yang penting saya sudah mengingatkannya. Ya. Nah, kan. Tapi tidak berusaha. Tanda cinta itu akan selalu berusaha dan berusaha membawa orang itu kepada kemuliaan. Setelah ini nanti ada sedikit pengenalan tentang SD Al-Quran kita. Ibu yang sibuk di rumah, kata Buya boleh melakukan sholat hari raya di rumah sendirian. Ada yang mengatakan kalau sholat hari raya itu harus dilakukan 40 orang. Enggak. Jadi yang tidak bisa pergi ke masjid, tidak bersiap pergi ke lapangan, ingin melakukan sholat hari raya di rumah boleh. Misalnya disibuk di rumah, jaga anak, jaga ini. Enggak. Tapi ketahuilah hari raya itu adalah syiar yang amat besar. Tolong kalau bisa pergi ke masjid, ke halaman, bagi wanita-wanita yang tidak kemenyek, tidak ganjen. Yang masih dandanannya menor, macam-macam di rumah saja. Nah ini, kalau dandannya aneh-aneh tidak usah pergi, malah jadi fitnah, pahalanya belum tentu dapat, dosanya pasti dah dapat. Nah, untuk itu sholat saja di rumah, melakukan sholat 2 rakaat saja, itu sah, tidak pakai 40 rakaat dan tidak jamaah pun sah. Jadi wanita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi ke tempat sholat hari raya, jangan sampai ketinggalan keutamaan sholat hari raya, lakukan sholat sendiri, niatnya ya Allah aku sholat hari raya Idul Adha 2 rakaat, Allah akbar, selesai mendapatkan pahalanya itu. Kemudian saya mau menikah, rencana mau dipangku sama saya. Adik-adik saya mau menikah. Pangku itu apa? Ngadakan acara di rumah kita itu. Oh. Tapi saya sendiri belum pernah hajatan. Kata orang tua, kalau belum pernah hajatan tidak boleh mangku. Pamali. Wah, ini ngajari gak benar. Orang mau nolong orang lain kok gak boleh. Bagus, pangku ini. Saya belum pernah hajatan. Anak saya belum nikah. Saya sudah nikahkan berapa kali. Mangku nikah berapa kali sudah bisa dihitung nih. Saya belum punya hajatan, anak saya masih kecil. Berarti Buya yang paling kena pamali. Enggak ada ya. Itu baik, menolong orang lain, mau nikah. Ya, mau nikahkan orang, membantu orang lain, satu kemuliaan. Jadi enggak ada pamali-pamali. Saya baru paham pamali di sini. Ya, ini mohon maaf pamali itu, wahai para pemirsa, ini didengar dari seluruh Indonesia. Pamali itu adalah katanya orang kuno itu dilarang gitu ya. Enggak boleh kualat nanti itu pamali itu. Enggak ada pamali di sini. Orang mau nolong kok pamali ya. Nanti pamali bingung nih. Dan yang obeng juga enggak paham rupanya berita ini sampai di luar Cirebon ngobeng itu apa? Ya perlu sarah lagi nanti ya. Kemarin ada tanya keropak itu apa? Enggak paham keropak. Rupanya keropak itu kotak amal ini. Jadi ada orang enggak paham. Jadi memang pamali ya. Jadi enggak ada pamali. Kalau ada orang yang menolong, tolonglah orang lain. Kemuliaan di rumah Anda. Jadi insya Allah keberkahan Anda ingin menikahkan adik Anda, membuka pintu halal, Allah akan berkahi rumah Anda, akan dijaga anak-anak Anda, karena Anda memudahkan itu semuanya. Urusannya nih, baik. Bagaimana? Ya, mohon doa. Baik. Baik, itu saja. Baik, ini saja insyaallah. Mohon maaf ada sedikit mohon waktu 10 atau tidak paling lama 15 menit, 10 menit. Insyaallah Ibu, kita akan membuat satu sekolahan. Sekolah SD. Karena untuk memenuhi kebutuhan dari sahabat-sahabat kita, SD sudah banyak, ada beberapa SD yang sedikit dipacu anak kita, yaitu SD Tahfidzul Quran. Sebab memang di usia SD itu pengen anak kita asah kecerdasan mereka dengan menghafal. Dan setelah itu mereka sudah tidak ada menghafal lagi, tinggal sisa-sisa kecerdasannya untuk belajar nanti bisa lebih pintar. Jadi ada SD yang nanti akan ditangani oleh teman-teman, termasuk ini ada tim dari Bogor nanti akan nangani masuk ke sini untuk buat SD di samping ini. SD. Dan ini pondok khusus ini. Ini pondok khusus yang Tahfidzul Quran, tetap program Tahfidzul Quran anak-anak kecil. Kita buat program dulu adalah SD yang nanti ya akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang memang selama ini dilatih dalam hal ini. Full day. Jadi ibu-ibu yang punya kesibukan bisa menyekolahkan anaknya di sini. Nanti akan dididik akhlak Al-Quran, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan akan dibuka tahun ini. Tahun ini dibuka berarti mulai masuk tahun depan. Pembangunannya belum ada, Bu. Ya kan? Tapi kalau ibu doa setiap malam, gampang, Bu. Segede apapun kecilnya. Ibu doain itu semuanya. Karena ini banyak, mohon maaf, ada sekolah-sekolah, mohon maaf, yang cara akidah berbeda di luar Islam. Gede-gede di kota sana. Bahkan itu banyak terenyuh. Sekolah yang bukan miliknya kaum muslimin dan bukan sekolah Islam, lihat yang nganterin ibunya adalah pakai kerudung anaknya ini, sebaloh terenyuh. Jadi kita ingin membuat full day di tempat ini dan kan buat senyaman mungkin, kita pagar ini terpisah. Dan yang bersangkutan yang akan mengurus ini insyaallah akan memaparkan tentang sekolah ini, sekolah SD Islam. Jadi barangkali ibu-ibu yang punya TK saat ini sudah bisa berpikir untuk menyekolahkan di tempat-tempat semacam ini, atau temannya, tetangganya, dan ibu punya kewajiban menyampaikan program-program begini ini supaya apa? Selamat. Sebab ada sebagian orang pengen menyekolahkan anaknya di tempat yang full day, akan tapi ternyata di situ urusan akidah yang salah. Maka ini berarti terpanggil kami di kewajiban. Kalau kami tidak segera membuat, bisa saja banyak orang sesat. Karena itu semuanya kita pertama kali yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Makanya kita segera membuat. Ini insya Allah. Maka nanti pada Ustaz Indra untuk menyampaikan tentang profil sekolah ini dan visi-misinya. Dan insya Allah 10 menit saja. Dan setelah itu akan kita tutup dengan doa. Insya Allah. Supaya tidak menghabiskan waktu, apa tidak menunda kepulangan ibu-ibu. Khususnya yang di belakang ibu, yang panas pahalanya double, Bu. Tapi yang sudah di tempat lindung, enggak usah kepanas-panasan, enggak usah. Itu langsung keluar. Baik, enggak. Dan kami ucapkan selamat datang kepada tamu dari Bogor. Ini ada rombongan, satu bis dan beberapa mobil dari Bogor. Yang lebih jauh pahalanya lebih banyak. Insya Allah. Semoga Allah memberikan segala kebaikan untuk beliau-beliau tamu dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah amma ba'd. Terima kasih kepada Bu Yahya yang memberikan waktunya kepada kami sebagai tim manajemen SDITA Sekolah Dasar Islam Tahfidz Al-Qur'an Al-Bahjah yang insyaallah akan dibuka pada tahun ajaran 2013-2014 atau mulai KBM-nya. Kegiatan belajar mengajarnya mulai bulan Juli, tapi untuk penerimaan siswa barunya, insya Allah akan dimulai atau dibuka bulan November ini. Mulai tanggal 1 November, insya Allah sudah akan dibuka penerimaan siswa baru. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita punya target membuka sebanyak 3 kelas. 3 rombel, rombongan belajar. Satu kelasnya insya Allah kurang lebih 30 anak. Kemudian untuk dan juga kami pun menerima siswa pindahan ya, siswa pindahan, dan juga tersedia juga boarding school. Jadi bagi Bapak Ibu yang di luar daerah, insya Allah akan kita terima, karena kita pun akan menyediakan boarding school juga atau asrama. Kemudian visi misi kita, visinya adalah terbentuknya generasi takwa, tekun agamis, Qurani, wawasan luas dan akhlakul karimah. Inilah yang kita harapkan. Misinya adalah membina peserta didik dalam membangun akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, membentuk peserta didik agar mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengembangkan kemahiran membaca, menulis dan menghafal Al-Quran dengan target hafalan Al-Quran minimal 5 juz selama 6 tahun, maksimal 15 juz. Jadi sekolah tahfidz Al-Quran ini adalah keunggulannya adalah menghafal Al-Quran. Tetap kita mengandung ke Diknas, kurikulum Diknas atau Distikpora kalau di Bogor ya seperti itu. Kemudian dipadukan dengan kurikulum Al-Bahja dan dipadukan dengan kurikulum tahfidz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang mana menghafal Al-Quran ini sungguhnya untuk anak-anak usia SD termasuk golden age ya untuk menghafal Al-Quran. Sehingga saya kalau misalnya anak-anak ini tidak di apa ya dimasukkan ke dalam program menghafal Al-Quran, kalau tidak mereka akan menghafal yang lain-lainnya seperti itu. Sementara sekolah dasar Islam yang lainnya 6 tahun itu hanya kadang-kadang cuma 1 juz saja. Di sini kita berusaha untuk memperbanyak hafalan Al-Quran, karena menurut penelitian dari Mesir ya, jadi anak yang menghafal Al-Quran itu insya Allah akan diberikan kecerdasan sampai 95% kecerdasannya itu. Dan ini terbukti ketika kita sudah membuat sekolah tahfidz Al-Quran di Bogor ya. Anak-anak yang ketika mau masuk TK, tingkah lakunya macam-macam ya, seperti apa, susah, aktif dan sebagainya. Kemudian setelah 1 tahun, targetnya adalah 1 juz, juz 30 sudah selesai. Kemudian mereka akan berubah dari segi akhlaknya menjadi baik. Ini berbanding lurus ya. Jadi dengan Al-Quran itu, insya Allah menjadi solusi buat kita semua. Dan sekolah tahfidz Al-Quran ini, Sidita Al-Bahja ini, insya Allah ini mungkin baru pertama kali ya sekolah tahfidz Al-Quran ini di Cirebon. Kalau di Bogor ada di Cimanggu. Kalau di Cirebon ini insya Allah pertama kali, dan insya Allah kalau tidak ada halangan pun Bu Yahya akan mengembangkan sekolah tahfidz Al-Quran ini sampai ke Kuningan atau mungkin ke beberapa daerah. Yang mana Kuningan ini pun sebenarnya sudah meminta untuk didirikan sekolah tahfidz Al-Quran Al-Bahja. Tetapi insya Allah untuk didahulukan di Cirebon ini dulu. Dan kedepannya insya Allah akan tersebar sekolah tahfidz Al-Quran di beberapa daerah. Untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti bisa menghubungi yang sudah mendapatkan brosur ke saya atau ke Ustadz Harry untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin sedikit itu terkait dengan informasi pendaftaran siswa baru Sekolah Dasar Islam Tahfidz Al-Quran Al-Bahja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala Sekolah Dasar Islam Tahfidz Al-Quran Al-Bahja ini bulan Juli sudah memulai kegiatan belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah para ibu bapak. Ada rencana sekolah full day di samping ini, dan tentunya ini adalah juga selalu kita minta doa semoga dimudahkan. Kalau rencana ke depan bukan saja SD, nanti kita tempat lain kita buat sekolah SMP, SMA-nya, yang di situ adalah yang membekali anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Ini saja insya Allah. Nanti ada brosurnya, bisa diambil brosur di depan sana nanti ya. Gimana pembacanya? Di depan bisa ngambil brosur yang berminat tentunya ya, kalau jangan, kalau tidak berminat tidak usah diambil nanti tidak ada, atau pengen menyampaikan kepada orang lain ambil brosur, jadi punya kewajiban untuk menyampaikan, barangkali ada yang berminat. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa akhirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, kau menyaksikan semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Mereka yang hadir sebagai hamba-hambamu yang punya hajat, hajat mereka ingin kau muliakan ya Allah. Maka muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan ridho-Mu, maka ya Allah berikan keridhoan-Mu kepada mereka di saat di dunia dan di akhirat. Mereka ingin mendapatkan kebaikan, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hajat kami banyak, Engkau lebih tahu. Ya Allah, hajat kami, kami tidak bisa sebut satu persatu. Ada di antara mereka yang punya hajat, ya Allah. Usaha mereka sempit, cari rezeki susah, maka lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada keridhaan-Mu. Ada di antara yang datang dengan penyakit, ya Allah, jadikan sakit itu sebab Kau angkat derajat mereka dan Kau muliakan mereka dan berikan kesembuhan, ya Allah. Ada di antara mereka yang memang sakit hatinya, dia adalah pendendam, dia suka ngedengki dan jika suka menghasut, jika suka, dia adalah yang hatinya kotor. Maka siapapun yang datang ke tempat ini, Kau lebih tahu siapa mereka dan hati siapa itu. Bersihkan hatinya, ya Allah. Ada di antara mereka yang datang ingin punya anak, maka berikan kepada mereka anak yang soleh-soleha. Ada di antara mereka ada orang yang datang, ya Allah, ingin menikah, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada di antara mereka yang punya hajat, hidup rumah tangganya tidak indah, ya Allah, maka lembutkan hati mereka, berikan kepada mereka kasih sayang di antara suami istri sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karena-Mu. Jauhkan mereka dari kedzaliman kepada pasangannya, jauhkan mereka dari zalim kepada pasangannya, ya Allah. Ya Allah, sungguh hajat kami sangat banyak, Engkau tahu hajat kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada di antara kami yang hidup saling bermusuhan, maka berikan kepada kami kecintaan agar kami bisa saling mencintai karena-Mu dalam menggapai ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua yang hadir di tempat ini ketulusan, ya Allah. Jangan sampai usaha mereka datang ke tempat ini tidak Kau terima. Berikan ketulusan, ketulusan, ya Allah. Dan semua yang berjuang di tempat ini berikan keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat ini, ya Allah, baik yang berjuang dengan harta mereka, ya Allah, Engkau lebih tahu siapa mereka. Yang berjuang dengan tenaga mereka, Engkau lebih tahu siapa mereka. Yang mendoakan tempat ini, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, di dunia dan di akhirat, pada diri mereka dan keluarga dan keturunan mereka, ya Allah. Ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas dan tulus, karena kami tidak bisa menyeleksi dan tidak bisa memilah, hanya Engkau yang bisa memilah. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang tulus yang bisa membantu perjuangan ini. Dan jika ada yang datang dan mereka tidak tulus, jadikan orang yang tulus dan ikhlas. Kami tidak ingin satu orang pun yang berjuang dengan kami tidak Kau terima. Kami tidak ingin mereka masuk neraka. Maka semua yang berjuang bersama kami, jadikan mereka orang-orang mulia di dunia dan mulia di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Allah, di antara kami, ya Allah, yang pernah meninggalkan solat, maka ampuni dosa mereka dan berikan kesadaran, jadikan ahli solat. Ada di antara mereka yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, maka jadikan mereka ahli puasa, ampuni mereka. Dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya yang Kau lebih tahu, ya Allah. Engkau lebih tahu, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah, dan hentikan dari dosa itu, ya Allah. Gantilah kami, ya Allah, dengan kemudahan untuk melakukan kebaikan, amal-amal ketaatan yang Kau ridai. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah. Kami mohon, ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami melakukan kebaikan. Ya Allah, husnul khatimah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, ya Allah, jadikanlah ucapkan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu minta Fatihah satu, pondok putra ini mau dicor. ketika nunggul besi, besi ini kira-kira butuh dana 100 juta berapa, ini akan dia pasang besinya dan belum ada besinya, sementara harus cepat dicor, minta Fatihah sekali Bu ya, semoga segera diberesin Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berakhir acara ini kami umumkan yaitu